sungguh. Merajikan jawab syarat daripada jawab kosam ketika ketemu dan ketika kosam ditulukan, itu terjadi tapi jarang, sekalipun tidak didahului oleh apa ini, mubtada. Nah, kaidah yang ke-16 itu kan menunjukkan kalau ada mubtada yang mendahului syarat dan kosam, maka yang muncul untuk jawabannya ialah jawab syarat. Ya, yang ini tak jadi, tapi jarang, tidak didahului oleh mubtada yang punya khobar, tapi yang tampil adalah jawab syarat, padahal kosam dulu, syarat belakang, ya kan? Nah, contohnya itu. Wallahi kan kosam. Iyakum Zaid kan syarat. Nah, menurut aturan kan yang muncul jawab kosam. Nah, ini terjadi sedikit, yang menang jawab syarat. Yakum Amrun. Ini yang dimaksud warubama rujiha ba'da qasami syartun bila di khabarin muqaddam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.